بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita masih pada pembahasan Sahih Bukhari kitab Jazai' Shayt, kitab yang membahas tentang jaza'us saydi. Telah kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Terakhir yang kita baca bab yang ketiga, hadis 1822. Ya. Sudah. Sudah yang itu. Malah belum. Sudah. Belum ya? Oh, tak pikir sudah tadi. Dan yang dibaca kemarin apa? Bab yang kedua. Khair insyaAllah. Kita masuk bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul hafiz أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. Bab, apabila orang-orang yang sedang ihram melihat hewan buruan lalu mereka tertawa, kemudian yang halal, yang sedang tidak ihram, paham, mengerti yang dimaksud. Yakni ada buruan. Pembahasan ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tentang masalah fadhahiku. Mereka tertawa ketika melihat ada hewan buruan. Apakah tertawanya mereka dianggap perintah menyuruh orang yang halal tadi berburu, ataukah tertawa di sini masuk dalam kategori isyarat, kayak menunjuk, mengisyaratkan kepada yang halal untuk berburu? Dalam dua keadaan ini enggak diperbolehkan. Ataukah al-dhahik di sini, tertawa di sini, babnya lain. Tidak dianggap menyuruh, enggak dianggap memerintah, tidak dianggap mengisyaratkan. Sehingga boleh. Dan ketika dikasih hadiah daripada hewan buruan tadi, boleh dimakan. Dari hadis yang akan dibawakan dari muallif, yang benar ialah yang kedua. Ya. Tertawanya orang-orang yang sedang ihram tidak masuk kategori menyuruh atau memerintahkan. Bahkan tidak masuk dalam kategori mengisyaratkan. Tidak masuk. Sehingga ketika yang halal tadi berburu dan mendapatkan buruan, lalu dihadiahkan kepada orang yang ihram tadi, yang tertawa tadi, halal. Boleh dimakan oleh para muhrimun. Paham itu? Sehingga al-dhahik laisa amron. Al-dhahiku laisa isyaratan. Tertawa itu bukan bentuk perintah atau menyuruh, Tertawa itu bukan bentuk mengisyaratkan. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id ibn Rabi' قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عبد الله ابن أبي قتادة يحيى adalah يحيى ابن أبي كثير كما تقدم dari Abdullah bin Abi Qatadah Al-Ansari anna abahu haddatsah bahwasanya ayahnya yakni Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kepadanya qala kata Abu Qatadah intalaqna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam Amal Hudaybiyah. Kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Fa ahrama ashabuhu wa lam uhrim. Maka para sahabat-sahabat Rasul berihram, mereka berangkat ke Hudaybiyah dalam posisi berihram. Walam uhrim, sementara aku tidak berihram. Berarti para sahabat muhrimun, Abu Qatadah halal, yakni enggak berihram. Fa umbina bi aduwin bi ghaiqah. Lalu kita diberi kabar, umbina diberi kabar bi'aduin dengan adanya musuh. Bi'ghaiqah di sebuah tempat yang namanya ghaiqah. Fatawajjahna nahwahum. Maka kami pun berangkat menuju ke arah mereka. Ke arah musuh yang di ghaiqah tadi. Fabasuru ashabi bihimari wahsyin. Tiba-tiba sahabat-sahabatku, teman-temanku melihat ada keledai liar. Faja'ala ba'dhum yadhaku ila ba'din. Sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain. Gitu. Saling tertawa di antara mereka. Gitu. Fanadhartu, maka saya mencermati situasi. Faro'aituh. Saya pun melihat keledai tadi. Nadhara ketika tanpa muta'addi dengan huruf ila. Dimaknakan menunggu atau dimaknakan dengan tadabbur. Saya tersebakan tadi. Maka saya mencermati. Mengamati keadaan. Faro'ah itu. Saya lihat itu keledainya. Fahamaltu alaihil faras. Maka saya pun menaiki kuda dan menyerang dia. Hamala alaih itu menyerang dengan sesuatu. Ini menggunakan kudanya menyerang keledai liar tadi. Fata'antuh, maka saya tikam dia. Fa'asbatuh, dan saya bikin terkapar keledai tadi. Fasta'antuhum. Lalu saya meminta bantuan kepada mereka, teman-temanku tadi. Fa'abau ayyu'inuni. Mereka enggan menolong saya. Jadi enggak menolong. Di sebuah dalam riwayat yang lain mengatakan kami muhrim. Kami enggak mungkin menolong kamu dalam perkara itu. Fa'akalna minhu. Lalu kami pun makan daripadanya. Dimakan ya. sebagian yang muhrim makan, sebagian yang lainnya lagi tidak mau makan, khawatir tidak boleh. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kulu, silakan dimakan. Qala thumma lahiqtu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berangkat bergabung. Itu namanya lahiqtu, aku bergabung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengejar beliau. Wa khashina an nuqta'a. Dan kami khawatir terputus. Ya, ini kami khawatir musuh-musuh tadi memutus kami. Kami tidak bisa bergabung dengan Rasul melawan musuh tersebut. Arfa'u farasi sya'wa. Maka saya mengangkat kepala kudaku sya'wan, aitarotan, kadang-kadang. Wa asiru alaihi sya'wa. Dan saya pun berjalan di atasnya kadang-kadang. Falaqitu rajulan min Bani Ghifar fi jawfil lail. Lalu saya berjumpa dengan seseorang laki-laki dari Bani Ghifar di tengah malam. Faqultu lahu, maka saya tanyakan kepada dia, aina tarakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana kamu tinggalkan Rasulullah SAW? Faqala, dia menjawab, taraktu biti'hin. Saya tinggalkan beliau di sebuah tempat namanya ti'hin. Qal, wahuwa qa'ilus suqya. Sebuah tempat yang namanya qa'ilus suqya. Sebuah karya, sebuah desa di antara Mekah dan Madinah. Di antara Mekah dan Madinah ke mata kedam. Nama sebuah tempat. Kata Abu Qatadah, falahiqtu bi Rasulillah SAW, maka saya pun mengejar untuk bergabung bersama Rasulullah SAW. Hatta ataitu, hingga aku pun berhasil mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna ashabaka arsalu. Sesungguhnya sahabat-sahabatmu mengutus aku, mengirim aku. Yaqra'una 'alaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Membacakan, menyampaikan salam kepada engkau, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan salam kepada engkau ya Rasulullah. Wa innahum qad khashu. Dan sungguh mereka telah khawatir, ayyak tati'ahumul adu dunak. Mereka khawatir terputus oleh musuh sebelum berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Fanzurhum, maka tunggu mereka. Fanzurhum ay intazirhum, tunggu mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fantazirhum, dengan lafaz fantazirhum, maka tunggu mereka. Fafa'ala, maka Rasul pun melakukan apa yang saya sarankan, belum menunggu mereka. Fakultu, lalu saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna sadna himara wahsin. Sesungguhnya kami tadi berburu keledai liar. Wa inna indana fadilah, dan sungguh pada kami ada sisanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, kulu, silakan kamu makan. Wahum muhrimun, sementara mereka sedang ihram. Wadih. Khulafanya adalah dari hadis ini, tertawa tidak dianggap perintah atau menyuruh. Tertawa tidak dianggap membantu. Tertawa tidak dianggap mengisyaratkan sesuatu. Dipahami ya? Sehingga ini enggak dilarang. Bagi orang yang muhrim ketika melihat hewan buruan ketika ihram. Ketika ada orang yang halal, yang enggak muhrim, yang enggak ihram, memburu hewan tadi, lalu memberi hadiah kepada yang ihram, mereka boleh makan. Sebab bukan termasuk yang memerintahkan, bukan termasuk yang menyuruh berburu, bukan termasuk orang yang membantu yang halal tadi untuk berburu, bukan pula mengisyaratkan, tapi semata-mata tertawa. Dipahami insyaAllah ya? Ada mafhum. Faedah yang lain telah kita bahas pada riwayat yang sebelumnya, dikarenakan sama. Masuk pada bab yang keempat. Qala rahimahullahu ta'ala bab la yu'inul muhrimul halala fi qatli shayd. Tegas ini. Bab tidak boleh orang yang muhrim, yang ihram membantu orang yang halal, yang tidak ihram di dalam membunuh hewan buruan. Babnya tegas. Tidak boleh membantu. Ya, yang dibahas kemarin, lengkapnya tidak boleh menyuruh orang halal untuk berburu. Tidak boleh memerintahkan. Tidak boleh membantu. Juga tidak boleh mengisyaratkan. Gitu. Ini semua enggak diperbolehkan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Muhammad wa Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi al-Ju'fi. Qala haddatsana Sufyan wa Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali. Qala haddatsana Salih ibn Kaysan an Muhan an Anabi Muhammad Nafi' Maula Abi Qatadah. Sami'a Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dia pernah mendengar Abu Qatadah semoga Allah meridainya berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qahah." Min al-Madinati ala thalathin. Kami dahulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qahah. Qahah nama lembah, wadin. Sebuah lembah. Namanya Wadi Al-Abadid. Wadi atau lembah Al-Abadid di kota Madinah. Ala salasin secara tiga. Dia mengatakan tiga marahil. Salatu marahil. Ha pindah sanad. Ay tahwirus sanad. Wa haddathana Ali ibn Abdullah. Wa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini rahimahullah. Qala haddathana Sufyan ibn Uyainah di atas. Qala haddathana Salih ibn Kaysan di atas. Anabi Muhammad namanya di atas Nafi'. Abu Muhammad Nafi' Maula Abi Qatadah yang di atas. Anabi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Qatadah semoga Allah meridainya berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qahah." Kami dahulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah lembah. Qahah, sebuah lembah di kota Madinah namanya Al-Abadid. Wa minna al-muhrim wa minna ghairul muhrim. Waktu itu di antara kami ada yang ihram. Di antara kami ada yang tidak ihram namanya halal. Beliau mengatakan faraitu ashhabi yatara'una syai'a. Tiba-tiba teman-temanku yang muhrim ini, mereka satu sama lain saling memandang sesuatu. Nengok sesuatu gini. Fanadhartu, maka saya cermati keadaan ini. Fa'idha himaru wahsyin. Tiba-tiba memang ada keledai liar. Yakni waqa'a sautuh. Yakni jatuh pecut. Apa pecut ya, Pak? Cambuknya Abu Qatadah. Ini ada yang sakot atau yang diringkas. Jadi ketika sahabat-sahabat teman-temannya Abu Qatadah saling melihat sesuatu dan saling tertawa gitu. Dicermati keadaannya oleh Abu Qatadah, dilihat ternyata ada keledai liar. Maka langsung beliau ambil kudanya, tayib, ambil pecutnya, apa tadi? Cambuknya, ambil tombaknya, langsung menyerang ke arah keledai liar tadi. Barakallahu fikum. Ternyata saqata min saut. Ketika lagi menggerakkan kudanya, bawa tombak, bawa cambuk tadi, jatuhlah cambuknya Abu Qatadah tadi. Disebutkan sini fawaqa'a sautuh. Ketika itu minta bantuan kepada teman-temannya. Nawiluni gitu. Tolong ambilkan cambuk saya itu. Faqalu, masuk ke dalam kitab. Faqalu, maka mereka berkata, la nu'inuka 'alaihi bi syai'. Kami tidak bisa membantu kamu untuk menyerang keledai tadi dengan apapun. Kami tidak bisa bantu. Inna muhrimun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang berihram. Fanawaltuhu. Kata Abu Qatadah, maka saya pun mengambil cambukku tadi. Fahatuh, saya ambil. Thumma taitul himar. Lalu saya mendatangi keledai tadi. Miwarai agamah. Dari belakang agama. Agama sebuah lempengan batu yang cukup luas. Jadi langsung saya datangi dia dari balik lempengan batu. Fakor tuh. Saya sembelih itu keledai liar tadi. Fa'ataitu bihi ashabi. Maka saya mendatangkan keledai liar tadi kepada teman-temanku. Faqala ba'dhum, sebagai mereka berkata, kulu, silakan dimakan. Faqala ba'dhum, la ta'kulu. Sebagai yang lain mengatakan, jangan dimakan. Ragu-ragu. Dikarenakan saling melihat tadi, saling tertawa-tertawa tadi sendiri. Khawatir, enggak boleh. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Qatadah, apakah saya mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa amamana, dan beliau di depan kita sudah sangat jauh sekali. Fasa'altu, maka saya bertanya kepada beliau masalah itu. Faqal, beliau mengatakan kuluhu halalun. Silakan makan, halal. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, huwa halalun fakuluhu. Dia halal, silakan dimakan. Tayib, dalam riwayat Abu Awanah, kuluhu fahuwa halal. Silakan dimakan. Dia halal. Qala lana Amr. Qala, yang berkata demikian adalah Sufyan ibn Uyainah. Qala, berkata lana kepada kami Amr. Wa Amr bin Dinar. Idhabu ila Saleh. Kamu pergi ke Saleh bin Kaisan. Fasalu an hadha wa ghairi. Tanyakan kepada dia tentang hadis ini juga hadis yang lainnya. Wa qadima alaina hahuna, dia datang kepada kami di tempat ini. Yani untuk mentakid periwayatan Saleh bin Kaisan. Untuk mentakid periwayatan Saleh bin Kaisan. Intinya muttasil dan telah mendengar langsung dari Abu Muhammad Nafi' maula Abi Qatadah. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai. Syahidnya pada kata-kata ucapannya para sahabat yang muhrib, la nu'inuka 'alaihi bisyai'. Ketika dimintai bantuan sama Abu Qatadah untuk mengambilkan cambuknya, bukan membantu untuk berburu keledai, membantu untuk mengambilkan cambuk yang dipakai berburu. Tidak mau mereka. Tidak, kami tidak membantu kamu untuk bab ini dengan apapun. Lafaz ini menunjukkan para sahabat paham hukumnya. Kami ya, para sahabat paham hukumnya. Masyhur di kalangan mereka para sahabat, orang yang muhrim, yang ihram, tidak boleh membantu orang yang halal untuk berburu. Paham ya? Kalimat ini menunjukkan larangan itu masyhur. Mereka tahu hukumnya, tidak boleh membantu orang yang bukan ihram untuk berburu. Barakallahu fikum. Yang kedua yaitu di zamannya Rasulullah SAW, di zaman-zaman turunnya wahyu dan tidak ada pengingkaran. Sehingga pengetahuan sahabat tadi dibenarkan. Mereka tahu tidak boleh bagi orang yang muhrim membantu orang yang hal yang bukan muhrim berburu hewan. Hada wawih, barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Ini berulang-ulang dengan sebelumnya. Satu lagi. Oh, cukup. Nanti yang antum hafalkan yang sekarang ini. Lebih pendek ya. Hadis nomor 1823. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Bab. La yushiru. Al-muhrimu ila saydi. Likai yastaduhul halal. Bab tidak boleh bagi orang yang ihram mengisyaratkan kepada, menunjuk, mengisyaratkan kepada as-said, hewan buruan, supaya diburu oleh orang yang halal, yang enggak ihram. Tegasnya tidak boleh. Jadi di bahasa ini apa yang enggak boleh, ihram? Menyuruh. Tidak boleh. Memerintahkan. Tidak boleh. Membantu. Tidak boleh. Sekarang ini mengisyaratkan. Dia enggak nyuruh dan bantu. Ngomong. Gitu. Tangannya nunjuk ke hewan buruan. Gitu. Ngasih isyarat supaya diburu. Gitu. Hadalah ya juz. Tegas dari babnya al-muallif. Beliau melarang itu semua, melarangnya dengan hadir akan dibawakan nanti insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail Abu Salama at-Tabu Zaki al-Minqari al-Basri. Qala haddatsana Abu Awana wadh ابن عبد الله اليشكري قال حدثنا عثمان هو ابن موهب وعثمان بن عبد الله بن موهب التيمي المدني قال أخبرني عبد الله ابن أبي قتادة أن أباه أخبره أيهنا Abu Qatadah memberitakan kepada dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berhaji. Lafaz ini ada yang janggal. Beberapa hadis, beberapa jalur sanad yang kita baca dari mulai bab-bab yang sebelumnya tidak menyebutkan keluar untuk berhaji, tapi menyebutkan keluar untuk apa ya kan? Untuk ke Hudaybiyah, Umrah Hudaybiyah. Disebutkan dalam syarahnya Al-Hafidz rahimahullah memberikan komentar pada kata-kata kharaja hajjan. Qala al-Ismaili, belum menukil dari al-Ismaili rahimahullah, hadha ghalat. Fa innal qissata kanat fi umrah. Kata al-Ismaili, hadza ghalatun, ini salah. Dikarenakan kisahnya pada umrah, bukan pada haji. Demikian dikatakan oleh Al-Ismaili. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan taujih, arahan. Kata Al-Hafidz, la ghalata fi dzalik. Bal huwa min al-majaz as-sa'ir. La ghalata fi dzalik, tidak ada yang salah pada lafaz ini. Bal huwa min al-majaz as-sa'ir, bahkan lafaz ini termasuk majaz yang diperbolehkan. Majaz lawan dari hakikat. Jadi kata-kata hajjan itu ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama ialah muhrima. Kharaja hajjan ay muhrima. Beliau keluar haji, ini keluar dalam keadaan berihram. Berihram. Yang kedua, ihtimal yang kedua, kata-kata hajjan ay umratan. Kharaja hajjan ay kharaja umratan. Beliau keluar berhaji, yakni umrah. Dikatakan al-umrah, dikenal di kalangan para ulama sebagai al-hajjul asghar. Al-hajjul asghar. Umrah itu adalah haji kecil. Paham ya? Sehingga imma hadza imma hadza, enggak ada yang salah padanya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayatnya Al-Baihaqi, dari riwayatnya Muhammad bin Abi Bakr Al-Muqaddami dari Abu Awanah dengan lafaz kharaja hajjan au mu'tamira. Ada kata-kata ini. Ini dari riwayat yang lebih haqi, dari jalurnya Muhammad bin Abi Bakr Al-Muqaddami dari Abu Awanah yang di atas. Lafadznya kharaja hajjan au mu'tamira. Rasul keluar berhaji atau umrah. Ragu-ragu rawinya. Asyak min Abi Awanah. Yang ragu-ragu adalah Abu Awanah, rawi hadis, ragu-ragu. Dalam riwayat yang lain, Yahya bin Abi Katsir jazama, menjazm bi anna dzalika kana fi umratil Hudaybiyah. Yang sebenarnya ikhwan. Dari jalurnya Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya, itu menjazm peristiwanya peristiwa Hudaybiyah. Lihat pada bab yang ketiga yang tadi kita baca. Intolakna ma'an nabi amal Hudaybiyah. Yang sebelumnya ikhwan. Kata al-Hafidh wa huwa al-mu'tamad. Wa hadha huwa al-mu'tamad. Riwayatnya Yahya bin Abi Katsir itulah yang dipegangi. Gak ragu-ragu. Yaitu kasusnya umrah. Wadha insyaAllah ya. Sehingga kata-kata kharaja hajjan ima dimaknakan kharaja muhrima, keluar dalam keadaan berihram, atau dimaknakan kharaja hajjan ay kharaja umratan mu'tamira, keluar sebagai orang yang berumrah karena umrah adalah haji yang kecil, atau menggunakan riwayat tadi. Dan yang lebih menenangkan, riwayat Al-Baihaqi, kharaja hajjan aw mu'tamira. Ada syak, dan syak ini yang benar adalah mu'tamir, dikuatkan dengan jalurnya Yahya bin Abi Katsir, tegas mengatakan itu peristiwa umrah Hudaybiyah. Sehingga intinya apa? Tidak ada yang salah padanya. Lanjut, qala fa kharaju ma'ahu. Lalu mereka, para sahabatnya Rasul, keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ihram. Fasarafa ta'ifatun minhum fihim Abu Qatadah. Lalu ada sekelompok dari sahabat, sarafa, mereka berpaling, artinya tidak ikut ihram. Mereka halal. Fihim Abu Qatadah. Di antara sekelompok yang enggak ikut ihram tadi ada Abu Qatadah. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, khudu sahil al-bahr hatta naltaqi, ambil jalan tepian laut hingga nanti kita berjumpa. Fa'akadu sahil al-bahr, maka mereka mengambil jalur jalan di tepian pantai. Falamman sarafu, ketika mereka pergi, berangkat pergi, ahramu kulluhum, mereka semuanya berihram. Dari awal, dari kota Madinah, sebagian besar ihram dengan Rasul. Sejumlah orang tidak berihram. Di antara mereka ada Abu Qatadah. Ketika Rasul menjelaskan berangkat lewat tepian pantai, ketika mereka berangkat, semuanya berihram kecuali Abu Qatadah. Lam yuhrim, beliau tidak berihram. Fa bainama hum yasirun, tatkala mereka sedang berjalan, perjalanan, idz ra'au humra wahsyin, tiba-tiba mereka melihat sekawanan keledai liar. Humur jamaknya himar. Ya. Kita baca apa nih? Sekawanan keledai liar, enggak cuma satu. Fahamala Abu Qatadah 'ala al-humur. Maka Abu Qatadah penyerang berburu di atas kudanya keledai tadi. Qala fa'aqara minha atanan. Diperjelas keledai yang berhasil diburu. Maka fa'aqara minha atana. Beliau berhasil menyembelih dari keledai tadi atanan, seekor keledai betina. Atan itu betina. Qala fanazalu. Maka mereka singgah di sebuah tempat. Fa'akalu min lahmiha. Dan mereka memakan dagingnya. Waqalu. Dan mereka bertanya, bertanya-tanya. Anak kurulah masyidin walan muhrimun. Apa boleh kita memakan daging buruan? Kita lagi ihram ini. Fahamalna ma baqiya min lahmil atan. Maka kami pun membawa. Kami bawa yang tersisa dari daging keledai betina tadi. Ditanyakan kepada beliau SAW. Falamma atau Rasulullah SAW. Maka ketika mereka telah mendatangi Rasulullah SAW. Qalu. Mereka bertanya, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. Inna kunna ahramna. Sesungguhnya kami berihram. Waqad kana Abu Qatadah dalam yuhrim. Dan Abu Qatadah enggak berihram. Faraina humra wahsin. Lalu kita melihat keledai-keledai liar. Fahamala alaih Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah berburu menyerang itu semua, itu keledai. Fa'aqara minha adana. Dan dia berhasil menyembelih seekor keledai betina daripadanya. Fanazalna, kita pun kemudian singgah di sebuah tempat. Fa'akalna min lahmiha, kita makan dari dagingnya. Thumma qulna, lalu kami bertanya-tanya, anak kurulah masyidin walahnu muhrimun, apakah kami memakan daging hewan buruan? Kita lagi ihram. Fahamalna ma baqi min lahmiha, kami membawa sisa dagingnya, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Qala, Rasul bersabda, bertanya, minkum ahadun amarahu ayahmila alaiha au asyara ilaiha. Secara bacanya ada intonasi pertanyaan. Apakah ada di antara kamu seseorang yang memerintahkan dia untuk berburu atau yang menunjuk mengisyaratkan kepada buruan tadi? Dua poin. nyuruh berburu atau mengisyaratkan. Apakah ada? Qalu la. Tidak ada ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, fakulu ma baqiya min lahmiha. Kalau begitu, silakan kamu memakan sisa dagingnya. Intaha. Apa syaitnya pada kata-kata terakhir? Pertanyaan Rasul kepada para sahabat. Menunjukkan dengan tegas, kalau orang yang muhrim menyuruh, memerintah orang yang halal berburu, tidak boleh. Atau yang kedua, orang yang muhrim, yang ihram, mengisyaratkan kepada hewan tadi, kepada orang yang halal, supaya diburu sama yang halal, tidak boleh juga. Dan bab yang sebelumnya apa? Ta'awun. Juga tidak boleh. Sehingga ini yang tidak boleh, barakallahu fikum, terkait dengan bab ini. Hadza wadih. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Orang yang ihram nyuruh orang halal berburu. Ini kena denda apa enggak? Kalau larangan enggak boleh. Nyuruh enggak boleh, merintahkan enggak boleh, ta'awun enggak boleh, mengisyaratkan juga tidak boleh. Pertanyaannya, kena denda enggak? Loh, kok bingung. Yang kita bahas di awal, kapan dia kena denda? Ketika orang yang berihram yang langsung berburu hewan buruan. Denda. Nah gitu ya. Jangan lamun ya akhi. Itu kita bahas di awal pembahasan babnya itu loh. Betul ya? Betul ya? Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatalna na'am ila akhiri. Ada dendanya. Dendanya ketika dia langsung yang berburu. Sekarang pertanyaannya, tiga keadaan tadi. Dia yang menyuruh, memerintah. Atau dia bertahun, atau dia mengisyaratkan. Apakah terkena denda? Ada pembahasan khilaf di kalangan para ulama terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan denda. Ada yang mengatakan tanpa denda. Mana yang rajih? Pak diem. Mana yang rajih? Baca riwayatnya aja. Mana yang rajih? Pak diem. Mana yang rajih? Tanpa denda. Tidak terkena denda. Kenapa? Dikarenakan Rasul tidak menyebutkan dalam riwayat ini. Yang terkena denda ketika orang yang berihram sendiri yang berburu. Dengan nas ayat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Antum hafalkan hadis 1823. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau ketawanya niatnya isyarat? Nah, tahu dari mana niat orang di hati ya, akhi. Yang dibahas sekarang zahir, bukan yang di hati. Bagaimana bisa mengetahui itu keledai liar ataukah ternak? Loh, ini ternak itu ada kandangnya, ada pemiliknya. Ini liar, ya sudah di belantara sana. Kalau di misalkan di Hidayu gini enggak ada yang liar, itu miliknya orang. Tahu dia dari mana? Dia di hutan. Ya, di hutan-hutan atau dia di hutan padang pasir. Namanya liar. Barakallahu fikum. Apa hukum menikah dengan saudari tiri dari ibu yang bukan mahram? Maksudnya ayahmu menikah dengan wanita yang punya anak gitu ya. Itu bukan mahramnya kamu. Barakalikum, sehingga boleh kamu menikah dengan dia. Bapak nikah dengan ibu, anak dengan anak, boleh. Dinikahi, kalau misalkan bikin khawatir fitnah. Ya, dinikahi saja. Nah, khawatirnya kan, oh ini adikmu, adik sopo. Itu bahaya kan di masyarakat. Ini adikmu, akhirnya dianggap adik, akhirnya bermuda-muda, bahaya nanti. Ayo sudah serumah, tinggal serumah, ini anaknya ibu tiri, saya tadi sering ketemu, bikin fitnah, dinikah aja. Nah, kan gitu ya. Atau ya suruh menikah dengan laki-laki, pindah tempat atau kamu pindah tempat. Dia bukan mahram. Yang lebih awal dalam sholat ketika mau sujud, yang lebih dulu turun kedua lutut atau kedua tangan. Bicara afdolinya kedua tangan. Dengan kewuman hadis Al-Bara' bin Azib. Tapi tidak ada nas hadis yang tegas, sharih masalah ini. Yang ada hanya keumuman atau isyarat dari sebuah hadis. Sehingga ada yang mengatakan lutut dulu boleh, ada yang mengatakan bil khiyar, silakan pilih. Yang kanan tangan dulu, baru lutut boleh, lutut baru tangan juga boleh. Dikarenakan tidak ada nas khusus sharih yang menjelaskannya. Barakallahu fiik. Tapi bicara adillah, keumuman dan semisalnya, yang afdal ialah tangan terlebih dahulu. Dan itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, bukan syarat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.